ku teringat kata iringi kau pergi. Jadikan sore itu satu janji, kau akan setia untukku, kembali untuk diriku, mengingatku walau aku jauh. Aku pun sempat janjikan ku kayu semua mimpiku, ku labu tepat pun selalu janjikan kau kan menungguku datang bersatu kau.